asmara orang yang ku cinta ini entah kemana. Oh beginikah akhirnya nasib cintaku, layang-layang putus di tangan. Andaikan rembulan ku ajak berkencan, akan ku paparkan tentang kisah cintaku. Biar terbang juga luka yang di dada, siang malam hanya merindu. Kekasih, engkau di mana? Badan terbuang, kasih putus badan terbuang.